Membangun rumah itu mudah. Apapun modenya, bukan masalah. Membangun sebuah perusahaan setengah susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Membangun teknologi canggih itu bukan cuma mimpi, karena bisa direalisasi. Tapi membangun harapan itu tak sederhana, karena banyak yang gagal tertimpa bencana, kehilangan harapan di kehidupan. Ya, harapan sepertinya tak lagi memberikan sesuatu di depan sana, sehingga ia tak punya harapan di sini, melangkah dengan penuh rasa kecewa. Di depan seperti gunung besar, gelap gulita, hanya itu yang dilihatnya. Semangat telah hilang, tak lagi ada bersama dengan dia. Langkahnya gontai. Seluruh karya yang pernah dilakukannya bagaikan masa lalu yang tak punya lagi kekuatan apa-apa. Potensi diri yang ada pada dia sirna, terlupakan. Seakan-akan ia bukan apa-apa. Semua lenyap karena tak lagi ada semangat. Harapan, harapan dan harapan hanyalah kata-kata yang ada di waktu lampau, di masa jaya. Kehancuran telah membuat ia kehilangan segalanya. Sementara hidup masih tetap harus dilalui. Apa yang salah? Salah karena berpikir harapan tak lagi tersisa ketika bencana tiba. Padahal harapan selalu ada melintasi bencana. Harapan selalu melampaui tiap benturan, halangan di dalam kehidupan. Asal ada semangat yang menyala, maka kita bisa mampu menggapai dan membangun kembali apa yang pernah ada, bahkan lebih besar lagi. Karena apa yang pernah ada, yang hilang, menjadi pengalaman yang tak terlupakan, guru yang terbaik untuk menggapai di depan kemenangan yang lebih gemilang. Semangat membuat Anda tak pernah berhenti, sekalipun terjatuh berkali-kali. Harapan harus dibangun, semangat dikembangkan. Jangan pernah padam hanya karena bencana di kehidupan. Anda akan jadi luar biasa kalau Anda punya harapan. Dan harapan selalu tersedia bagi manusia yang hidup dalam kebenaran. Bersama saya, Bigman Sirait.